ada berguna, kurma akan membawa bencana. Juga pada orang yang menyakiti, jangan engkau balas ku menyakiti. Serahkan saja kepada Dia yang Maha Besar lagi berkuasa. Apabila ada orang menghina, jangan engkau balas pula menghinanya. Karena itu tiada berguna, cuma akan membawa bencana. Apabila ada orang menghina, jangan engkau balas pula menghinanya. Karena itu tiada berguna.